yang kau andalah penuntun hatiku. Engkau adalah bukit jiwaku yang memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Kukerukan seperti keduhan jiwa, ku dapatkan sebentuk kelembutan hati menyentuh sekujur tubuhku yang lemah. Aku tahu yang ku rasakan. Semoga aku masih bisa melewatkan masa separuh putaran bumi. Jalan kita panjang, mungkin untuk bisa I'm cool.